di tanganmu. Memang dunia terbuka dan jalan berliku, namun harus ku resahi tubuhi sendiri. Karena pasti tiba untuk semua. Oh, masanya ku menentukan. Ku tahu dirimu apa. Nah, aku dalam pandianku. Inilah suara hati bergema. Gemba.